Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Buya Hamka, hidup ini seperti lampu. Habislah minyak, habis pula cahayanya. Ya, seperti pulsa. Ketika pulsa habis, maka tidak bisa lagi kita berkomunikasi. Hidup ini begitu singkat. Tetapi ada cahaya di dalam jiwa kita yang tidak pernah mati. Sebagaimana halnya ruh yang tidak pernah mampir di kuburan. Jasad mungkin mampir di kuburan, tapi ruh para pejuang, ruh orang-orang yang berilmu, ruhnya para syuhada, ruhnya para siddiqin adalah ibarat cahaya yang tidak pernah redup selamanya, apalagi mati. Ya, hidup ini bagai lampu. Habislah minyak, habis pula cahayanya. Tetapi yang tidak pernah boleh mati di dalam hidup kita adalah iman. Jasad kita mati, tetapi ilmu kita tidak pernah boleh mati. Seperti Buya Hamka, jasadnya boleh tiada, tetapi cahaya ilmunya selalu dirasakan. Seperti para pejuang, jasadnya telah terkubur, bahkan tidak pernah ditemukan, tetapi jasa perjuangannya terus dikenang, hidup selamanya. Buktikan kepada dunia bahwa kita pernah hidup dengan tiga cahaya. Cahaya iman, cahaya ilmu, dan cahaya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirlah hidup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Ya Allah, kematian itu pasti. Catat kami agar kami tergolong yang mati syahid di jalanmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu apa yang membuat kita mudah masuk surga? Ilmu Allah. Ilmu yang diajarkan oleh Allah.